Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Surau Ageng Al-Fatah yang kita cintai ini. Walaupun di tengah rintik hujan, kita masih bisa berkumpul di majelis ilmu ini untuk mempelajari bagaimana perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas dengan detail tentang kisah Al-Gharaniq, di mana disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, beliau membacakan serangkaian ayat yang memuji berhala-berhala kaum musyrikin. Dan telah kita jelaskan bagaimana pendapat para ulama terhadap kisah ini. Sebagian di antara mereka mensahihkan kisah ini sebagaimana yang dinukilkan dari sebagian ulama tafsir dan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa kisah ini memiliki asal. Namun mayoritas atau kebanyakan para ulama, terutama ahlul hadis, ya, mereka mendustakan kisah ini. Artinya kisah ini adalah kisah yang tidak benar. Dan sebagian lagi ada yang mencoba untuk menjamak, mengumpulkan kedua kisah ini, bahwa syaitan, ya, yang benar menurut mereka adalah syaitan itu bukan membisikkan di telinga Rasulullah SAW, tapi di telinga kaum musyrikin. Ya, ini pendapatnya Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Nah, ketika kaum muslimin dari Habasyah mendengar berita bahwa kaum musyrikin ikut bersujud, maka banyak di antara mereka atau mereka semua kembali kota Mekah dan mendapati bahwa apa yang terjadi ternyata tidak seperti apa yang mereka dengar. Ternyata kaum musyrikin tetap dalam kekufurannya. Maka mereka pun kembali ke negeri Habasyah dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin lainnya. Nah, ternyata hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pindahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah ini tidak membuat tenang atau tidak membuat senang kaum musyrikin. Nah, ini menunjukkan bahwa permusuhan yang terjadi antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin ini adalah permasalahan agama, bukan permasalahan kekuasaan, bukan permasalahan dunia, tapi masalah agama. Kenapa? Karena kalau permasalahannya ini adalah masalah kekuasaan, ya, maka mereka niscaya akan membiarkan kaum muslimin pindah. Kan ngurang-ngurangi, ya, ngurang-ngurangi kaum muslimin yang ada di kota Makkah. Tapi ternyata yang terjadi bukan itu. Mereka merasa resah dengan keberadaan kaum muslimin di negeri Habasyah. Dan keresahan mereka ini, ya, mereka coba hilangkan dengan mengutus dua orang utusan, ya, untuk membujuk Najasyi agar mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Lihat bagaimana kebencian mereka kepada kaum muslimin. Ya, mereka enggak ingin, bahkan kaum muslimin yang harusnya mereka senang. Alhamdulillah kita berkurang lihat orang-orang ini, tapi enggak, mereka resah justru. Maka siapakah yang dikirim oleh mereka dan apa yang mereka lakukan untuk mengembalikan kaum muslimin? Kisahnya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya. Kita akan baca ini kisah yang Masya Allah, ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dengan Musnadnya sampai kepada Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ini ketika itu berhijrah bersama suaminya Abu Salamah. Namun kemudian, ya, nanti ketika mereka kembali ke Madinah atau mereka berhijrah ke Madinah, ya, Abu Salamah meninggal dunia, ya, karena diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melaksanakan suatu tugas, kemudian beliau terluka lalu meninggal dunia. Lalu Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Maka beliau digelari sebagai Ummahatul Mukminin, salah satu dari Ummahatul Mukminin, ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan ketika itu beliau sempat berhijrah ke negeri Habasyah. Ya. Kata Al-Imam Ahmad, An Ummi Salamah ibnati Abi Umayyah ibnil Mughirah, zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummu Salamah, putri Abu Umayyah bin Mughirah, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Lamma nazalna ardal Habasyah, jawarna biha khairajar an-Najasyi. Maka ketika kami tinggal ya di negeri Habasyah, maka kami diberi suaka oleh sebaik-baiknya pemberi suaka, yaitu An-Najasyi. Ya. Amanna ala dinina wa abadna Allah Ta'ala. Dia memberikan keamanan kepada kami untuk tetap memeluk agama kami, wa abadna Allah Ta'ala. Dan kami pun bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. La nu'dha wa la nasma syai'an naqrahu. Kami tidak diganggu sama sekali dan kami tidak pernah mendengar sesuatu yang tidak kami sukai. Artinya tidak ada orang yang komplain dengan keberadaan kami di negeri Habasyah. Ya, namanya imigran, ya biasanya itu ada saja yang komplain. Ya, biasanya penduduk asli. Ketika ada pendatang di negerinya, komplain. Wah, ini datang, pendatang datang, yang ambil rezeki kami, ganggu kami. Enggak, kaum muslimin tidak mengalami gangguan sama sekali di negeri Habasyah. Kemudian falamma balagha dzalika quraisyan i'tamaru an yab'athu ila an-najasyi fina rajulaini jaldain. Dan ketika berita ini sampai ke tengah-tengah orang-orang Quraisy bahwa kaum muslimin hidup sentosa di negeri Habasyah, tidak diganggu, mereka bisa beribadah dengan bebas, sampai di telinganya orang-orang Quraisy, i'tamaru an yab'athu ila an-najasyi. Mereka berkomplot, bersekongkol untuk mengirim seseorang atau mengirim utusan untuk menemui Najasyi, ya, fina, untuk membicarakan masalah kami, rajulaini jaldain. Mereka pun mengutus dua orang yang demikian tangguh. Rajulaini jaldain artinya bukan orang sembarangan yang dikirimkan. Nah, ini pentingnya memilih orang yang tepat. Ya, kalau ngirimnya asal-asalan, ya dia bisa melakukan tindakan yang justru merugikan. Sampai orang-orang Quraisy berpikir, siapa ini yang kita kirimkan? Ya, mereka memilih dari sekian banyak orang-orang Quraisy, mereka mengirim dua orang yang mereka anggap bisa melobi Najasyi untuk mengembalikan kaum muslimin ke kota Makkah. Lantas bagaimana strategi mereka untuk memujuk Najasyi? Ya. Wa ayyuhdu lin Najasyi hadaya mimma yustadrafu min mata'i Makkah. Dan strateginya bagaimana agar mereka ini nanti utusan, dua utusan yang tangguh ini memberikan hadiah kepada Najasyi dengan hadiah yang terbaik dari komoditas kerajinan yang dibuat oleh orang-orang Makkah. Apa komoditas terbaik yang dibuat di Makkah? Makkah bukan daerah penghasil pertanian, bukan. Tapi Makkah dikenal dengan kerajinan tangannya. Ya. Kata Ummu Salamah, wa kana min ajabi ma yatihi minha ilaihi al-adam. Dan komoditas terbaik yang diberikan oleh mereka sebagai hadiah ketika itu adalah kulit, kerajinan kulit. Jadi Makkah itu dikenal sebagai produsen kerajinan kulit. Kulit yang sudah disamak, entah itu dibuat sebagai tempat air ya, atau dibuat untuk sandal atau sepatu, khuf, ya, dan yang semisalnya. Produk Makkah adalah komoditi yang terbaik. Fajama'u lahu adaman kathiran walam yatruku min batarikihi bitriqan illa ahdaw lahu hadiyatan. Maka mereka pun mengumpulkan hadiah yang demikian banyak. Kulit-kulit yang terbaik mereka kumpulkan, kemudian mereka tidaklah meninggalkan satu batariqah. Ya, batariqah ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, patriarch. Patriarch itu adalah pemimpin agama Kristen Ortodoks. Ya, jadi semacam uskup, atau kalau dalam istilah Katolik, ya uskup, ya. Uskup pemimpin agama mereka. Jadi negeri Habasyah ketika itu dia memang memiliki satu raja, namun raja ini dikelilingi oleh penasihat-penasihat. Siapa penasihat-penasihatnya? Batariqah, para patriarch, para uskup-uskup. Ya. Maka tidaklah keduanya meninggalkan satu uskup pun, melainkan mereka kasih hadiah. Semua uskup yang ada di sekitar Najasyi disogok oleh mereka. Lihat bagaimana triknya. Ya. Jadi orang itu kalau sudah dikasih hadiah, biasanya enggak enakan. Ya enggak? Enggak enakan. Dia pasti akan mendukung kita. Ya sebelumnya enggak simpati, tapi kalau sudah dikasih hadiah yang banyak, ya paling tidak dia tidak berkata jelek terhadap kita. Walaupun dalam hati masih ngedumel, tapi enggak enakan. Oh, udah dikasih hadiah yang banyak. Ya. Jadi begitu Pak, cara melunakkan hati seseorang. Beri hadiah yang banyak. Ya. Kemudian summa ba'athu bidzalika Abdullah ibn Abi Rabi'ah ibn Mughirah al-Makhzumi wa Amr bin Al-As ibn Wa'il as-Sahmi. Maka siapa yang diutus dua orang yang tangguh tadi? Yang pertama adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah al-Mughirah bin al-Mughirah al-Makhzumi, kemudian Amr bin Al-As bin Wa'il as-Sahmi. Ya, ini dua orang yang diutus. Ketika itu Amr bin Al-As masih dalam kekufurannya. Fa amaruhuma amrahum, maka mereka pun mengamanahi, memberikan kewenangan kepada dua orang ini, Amr bin Al-As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Maka apa yang terjadi? Wa qalu lahumā idfa'a ila kulli bitriqin hadiyatahu qabla an tukallimu an-Najasyi fihim. Para pembesar Quraisy berpesan kepada Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah. Ya, mereka berpesan, kalian serahkan hadiah-hadiah ini terlebih dahulu kepada para uskup. Jangan langsung ngomong kepada Najasyi. Kalian butuh penyokong. Siapa kalian? Kalian ini orang asing. Ya, kalian butuh penyokong, orang-orang yang bisa mendukung kalian. Maka kata pembesar Quraisy, yang kalian harus lakukan pertama kali adalah menyogok para uskup. Triknya. Ya. Enggak perlu ditiru. Ini triknya kaum musyrikin Quraisy, ya. Jadi disogok dulu. Ya. Baru kemudian tsumma saluhu an yusallimhum ilaikum qabla tsumma qaddimu lin Najasyi hadaya. Baru kemudian kalian berikan hadiah yang banyak kepada Najasyi. Setelah kalian menyogok para uskup, baru kalian kasih hadiah kepada An-Najasyi. Tsumma saluhu an yusallimhum ilaikum qabla an yukallimhum. Ya. Maka kemudian minta Najasyi untuk menyerahkan kaum muslimin kepada kalian sebelum Najasyi berbicara kepada mereka. Jangan beri kesempatan Najasyi berbicara kepada kaum muslimin. Jadi langsung kasih hadiah, langsung minta agar kaum muslimin diserahkan. Jangan buat kesempatan Najasyi itu berdialog dengan kaum muslimin. Ini juga trik jahat ya. Ya, karena kalau Najasyi dialog sama kaum muslimin ketahuan hakikatnya. Jadi pokoknya dihalang-halangi. Harus dihalang-halangi, jangan sampai Najasyi ini ya berdiskusi dengan kaum muslimin. Qalat, kemudian Ummu Salamah mengatakan, fa kharaja baghadima 'ala an-Najasyi. Maka kemudian mereka pun keluar, ya, mereka pun menyerahkan ketemu dengan An-Najasyi, wa nahnu 'inda bi khairi dar wa khairi jar. Dan ketika itu kami berada di sebaik-baiknya negeri. Tentunya ketika itu ya, belum ada Madinah. Ya, sebaik-baik negeri ya Najasyi, negerinya Najasyi, negeri Habasy ya. Karena Makkah mereka dipersekusi. Ya, Madinah belum ada. Sehingga negeri yang terbaik bagi kaum muslimin ketika itu adalah negeri Nasrani, yakni negeri Habasy. Wa khairi jar, demikian juga kami mendapatkan suaka yang terbaik. Falam yaqa min batariqatihi bitriqun illa dafa'a ilaihi hadiyatahu. Maka tidak ada satu uskup pun yang tidak diberikan oleh mereka hadiah qabla an yukallima an-Najasyi, sebelum mereka berbicara kepada Najasyi. Jadi benar-benar mereka berusaha untuk menyogok para uskup. Tsumma qala likulli bitriqin minhum. Kemudian berkatalah ya mereka kepada semua uskup yang telah diberi hadiah, innahu qad saba ila baladil malik minna gilmanun sufaha. Sesungguhnya telah datang, ya. Jadi dikumpulkan para uskup ini, lalu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah menyampaikan kepada mereka, wahai para uskup, sesungguhnya telah datang ke negeri rajamu ini, ya, para pemuda kami, sufaha, yang mereka ini kurang akal, ya. Ya, ini adalah teknik untuk menjatuhkan orang. Jadi kita sampaikan musuh kita ini orangnya nggak benar, jadi jelek di mata lawan bicara kita, ya. Telah mendatangi negeri raja kalian ini segerombolan pemuda sufaha yang kurang akalnya. Faraku dina qaumihim, Mereka meninggalkan agama kaumnya. Walam yadkhulu fi dinikum. Tapi mereka juga tidak masuk kepada agama kalian. Ini trik juga. Ya. Kalau mereka meninggalkan agama kami lalu masuk agama kalian, ya mungkin enggak jadi masalah, mereka berlindung kepada kalian. Ini mereka meninggalkan agama kaumnya tapi juga enggak masuk ke agama kalian. Ngapain kalian beri perlindungan? Nah, ini teknik bagaimana menjatuhkan lawan. Amr bin Al-As ya. Beliau radhiyallahu anhu setelah masuk Islam di masa kekhilafahan Umar bin Khattab, beliau menyapu habis Mesir. Ya. Menaklukkan Iskandariyah, menaklukkan Fustat, Qahirah, menaklukkan Nuba yang sekarang jadi Sudan. Amr bin Al-As, ini masa jahiliyah beliau. Bagaimana kecerdasan beliau? Ya. Qala waja'u bidinin mubtadi', dan mereka datang dengan agama yang baru, agama yang diada-adakan. La na'rifu nahnu wa la antum, yang kami enggak kenal sama sekali. Demikian juga kalian. Kalian enggak kenal agama macam apa yang mereka anut. Ya. Wa qad ba'athana ila al-malik fihim asyrafu qaumihim linaruddahum ilaihim. Dan sungguh kami ini telah diutus oleh pembesar-pembesar kaum. Nah, ini juga trik. Jadi harus dibesarkan diri mereka ya. Kami ini utusan orang-orang yang mulia dari kalangan mereka. Ya, agar bisa mengembalikan mereka. Ya. Fa idza kallamna al-malik fihim fa ashiru alayhi bi an yusallimahum ilaina wa la yukallimahum. Kemudian kata Amr bin Al-As, apabila kami berbicara kepada raja, kami minta tolong kepada kalian, tolong diarahkan ya raja ini untuk menyerahkan kaum muslimin kepada kami, dan jangan sampai raja itu ngajak mereka berbicara. Nah, di balik hadiah ada permintaan. Ya. Kalau dalam pepatah bahasa Inggris, tidak ada makan siang yang gratis. Ya. Kalau diberi hadiah, kita ada orang yang, oh ngasih kita, oh dikasih-kasih ini ya. Biasanya ada udang di balik bakwan. Ya. Maka dikasih hadiah yang banyak. Nah, kenapa mereka memberikan hadiah yang demikian banyak kepada para uskup? Tujuannya ini. Nanti kalau kami ngomong ke raja, tolong kami mbok ya dibantu. Raja itu dilobi agar ya mereka diserahkan kepada kami, dan jangan sampai raja berbicara kepada mereka. Ya. Terus apa yang perlu dikatakan kepada raja agar kuat pendapat kita? Fa inna qaumahum a'la bihim ainan wa a'lamu bima 'abu 'alaihim. Ya. Karena sesungguhnya kami ini lebih tahu tentang keadaan mereka. Enggak perlu kalian nanya kepada mereka, tanya saja kepada kami. Kami ini yang lebih tahu tentang keadaan mereka. Kami yang tahu kejahatan mereka. Kami yang tahu kekurangan-kekurangan mereka. Jangan sampai raja nanya kepada mereka. Nanya aja kepada kami. Kami ini yang paling tahu tentang keadaan mereka. Nah, uskup-uskup tadi ya itu tadi. Ya, kalau seseorang itu sudah diberi hadiah yang banyak, maka mau tidak mau akan mantuk-mantuk. Ya, faqalu lahuma na'am. Ya, maka mereka pun mengatakan kepada Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, nggih. Ya. Oh, nggih ya. Mantuk-mantuk ya. Maka kemudian terjadilah apa yang diinginkan oleh utusan Quraisy ini, "Tsumma innahuma qarraba hadayahum ilan Najasyi." Setelah berhasil membeli para uskup, mereka pun menghadap kepada Najasyi. Bukan hanya para uskup saja yang mereka coba beli, tapi juga Najasyinya langsung. Qarraba hadayahum ilan Najasyi. Mereka lalu mempersembahkan hadiah-hadiah yang demikian banyak kepada An-Najasyi. Faqabilaha minhuma thumma kallama. Maka An-Najasyi ya menerima hadiah tersebut. Kenapa? Karena Najasyi belum tahu ya mereka ini punya maksud yang namanya hadiah, ya diterima. Ya, kalau ada orang memberikan hadiah, diterima. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang jelek dari hadiah tersebut, kita kembalikan. Ya, ada niat yang jelek atau ada maksud yang jelek, kita kembalikan. Maka Najasyi menerima hadiah tersebut. Tsumma kallama. Setelah An-Najasyi menerima hadiah tersebut, mereka pun berbicara kepada Najasyi. Fa qala lahu ayyuhal malik, innahu qad saba ila baladika min nagil manun sufaha. Wahai baginda raja, sesungguhnya telah datang ke negerimu ini segerombolan pemuda-pemuda kami yang kurang akalnya. Faraqu dina qaumihim wa lam yadkhulu fi dinik. Mereka mengatakan hal yang sama dengan apa yang disampaikan kepada para uskup. Mereka telah memisahkan diri dari agama kaumnya, tapi mereka tidak mau juga masuk kepada agamamu. Wa ja'u bi dinin mubtadi', dan mereka datang dengan agama yang baru. La na'rifu nahnu wala anta, yang kami tidak kenal agama tersebut, demikian juga engkau tidak mengenalinya. Waqad ba'athana ilaika fihim asrafu qaumihim min aba'ihim wa a'mamihim wa asha'irihim litaruddahum ilaihim. Dan sungguh ya, orang-orang mulia dari kaum mereka, demikian juga bapak-bapak mereka, paman-paman mereka, karib kerabat mereka telah mengirim kami untuk mengembalikan mereka kepada kaumnya. Fahum a'la bihim aynan wa a'lamu bima abu alaihim wa atabuhum fi. Maka kami ini adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang mereka, kami tahu kekurangan-kekurangan dan aib-aib mereka. Ucapan yang sama disampaikan oleh Amr bin Al-As kepada An-Najasyi. Baik. An-Najasyi seorang raja. Ya. Orang yang cerdas. Ya. Beliau tidak serta-merta menerima informasi yang diberikan oleh Amr bin Al-As. Ya. Kata Ummu Salamah, qalat wa lam yakun syai'un abghadu ila Abdullah ibn Abi Rabi'ah wa Amr bin Al-As min an yasma An-Najasyi kalamahum. Satu hal yang paling dikhawatirkan oleh Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah adalah ketika Najasyi itu berdialog dengan kaum muslimin. Maka ditekankan sekali, wahai Najasyi, yang paling tahu tentang mereka adalah kami. Kami yang tahu kejahatan mereka. Kalau mau bertanya, bertanyalah kepada kami, jangan kepada mereka. Ini hal yang paling dikhawatirkan. Ya. Oleh karena itu, kita lihat pola ini dilakukan oleh orang-orang kafir, para pembenci-pembenci Islam. Mereka dengan media-media berusaha untuk menggambarkan kaum muslimin dengan berbagai macam gambaran yang jelek. Sehingga apa? Orang khawatir kalau bertemu dengan seorang muslim. Ya. Tidak mau berdialog. Kenapa? Kalau ada dialog, ada seorang muslim yang mengerti agamanya, orang yang belajar agama Islam dengan serius, berdialog dengan orang Nasrani, apa yang akan terjadi? Ya, kemungkinan besarnya dia akan membuka jalan menuju hidayah. Makanya mereka berusaha bagaimana agar ya tidak bergaul dengan kaum muslimin. Kaum muslimin ini dikesankan sebagai kaum yang eksklusif. Makanya kita kalau tinggal di sekitar orang-orang non-muslim, kita harus terbuka, berdialog dengan mereka. Sampaikan agama kita itu seperti apa. Ya, jangan eksklusif. Ini justru akan memenangkan misi orang-orang kafir. Itulah yang mereka inginkan. Jadi opini dibangun dari satu arah mereka saja. Tapi kalau ada dialog, ya kita salut betul sama sebagian kaum muslimin di Eropa. Mereka pasang meja-meja, mereka asmi abad Islam, bikin spanduk, tanyakan kepadaku tentang Islam. Mereka bikin pameran tentang Islam, memperkenalkan Islam. Sehingga kalau ada yang ingin masuk masjid, silakan masuk masjid, lihat bagaimana kami beribadah. Apakah benar yang dituduhkan oleh orang bahwa kami mengajarkan terorisme? Masya Allah, banyak orang yang masuk Islam karena ini. Ya, itulah yang ditakutkan oleh orang-orang kafir. Alhamdulillah sekarang media hampir tidak terbendung ya. Kita bisa menyampaikan Islam lewat media. Maka manfaatkanlah kesempatan ini. Ya. Ini yang dikhawatirkan oleh mereka. Nah, kemudian ternyata para uskup ini karena sudah diberi hadiah, mereka pun menjalankan misi sebagaimana yang diinginkan oleh Amr bin Al-As. Faqalat batariqatuhu haulahu. Sadaqu ayyuhal malik, qaumuhum a'la bihim aynan wa alamu bima abu alaihim fa aslimhum ilaihima fal yarudda fa yaruddanihim ila biladihim qaumihim. Ya. Kemudian para uskup mengatakan kepada Raja Najasyi, wahai baginda, mereka ini sudah berkata benar, ya. Mereka inilah orang-orang yang tahu tentang keadaan kaum muhajirin ini. Maka wahai baginda, serahkanlah mereka kepada utusan-utusan ini. Biarkan mereka kembali ke negerinya. Nanti hadiahnya berhasil. ya, uskup-uskup ini menjalankan misi sebagaimana yang diinginkan oleh Amr bin Al-Ash. Tapi sebagaimana yang kita sampaikan, Najasyi adalah seorang raja yang akil, seorang raja yang cerdas. Dia tidak mau menerima informasi dari sebelah pihak. Apa yang dia lakukan? Qala fa ghadiban Najasyi. Najasyi malah marah. Thumma qala la haymullah idzan la uslimahum ilaihima wa la akadu qauman jawaruni wa nazalu biladi wahtaruni ala man siwaya hatta ad'uhum fa as'aluhum ma yaqulu hadani fi amrihim. Demi Allah, kata Najasyi, ya, orang Nasrani beriman kepada Allah, bersumpahnya demi Allah. Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan sekelompok orang yang dia telah memilih aku, ya, sebagai pemberi suaka. Ini kan satu pujian, ya, satu hal yang terpuji. Ada raja yang dipercayai untuk memberikan suaka, memberikan perlindungan. Wa nazalu biladi, mereka telah tinggal di negeriku. Wa khtaruni ala ma siwaya, dan mereka telah memilihku untuk melindungi mereka. Hatta ad'uahum, sampai aku panggil mereka. Fa as'aluhum ma yaqul hadani fi amrihim, sampai kemudian aku mengkonfrontasi, aku mengkonfirmasi apa yang diucapkan oleh dua orang utusan ini. Raja yang cerdas. Makanya orang yang cerdas, dia tidak langsung menerima berita, tapi memfilter, mengkonfirmasi terlebih dahulu. Ini ciri orang cerdas. Berarti kalau yang tidak memfilter dan langsung menerima kabar dari satu pihak, orang yang tidak kurang cerdas. Ya, karena orang yang cerdas, nah ini pasti kalau dia bertemu, ini pasti orang yang gak suka, mesti jelek-jelekkan. Saya konfirmasi dulu. Nah, itu baru orang yang cerdas. Qala fa in kanu kama yaqulani aslamtuhum ilaihima. Kalau memang seperti itu yang mereka katakan, ya seperti yang kalian katakan, maka aku akan senang hati menyerahkan mereka kepada kalian. Waradatuhum ila qaumihim, dan mengembalikan mereka kepada kaumnya. Wa in kanu ala ghairi dzalik mana'tuhum minhuma wa ahsantu jiwarahum ma jawaruni. Namun kalau yang disampaikan ini ternyata bohong, ya, tidak seperti apa yang terjadi, maka aku akan cegah mereka dan aku akan berbuat baik kepada mereka selama mereka berbuat baik kepadaku. Ya, ini baru raja yang adil. Ya, tidak langsung menerima berita. Lalu apa yang dilakukan oleh An-Najasyi? Qala thumma arsala ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'ahum. Kemudian Najasyi pun mengirim utusan kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka pun diundang untuk menghadap kepada Najasyi. Falamma ja'ahum rasuluhu ijtama'u. Maka ketika datang undangan dari An-Najasyi, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Mereka berkumpul, bermusyawarah. Musyawarah itu adalah cirinya kaum muslimin. Kalau ada masalah yang pelik, mereka bicarakan bersama-sama untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Maka kita barakallahu fikum, ya, hendaknya melestarikan tradisi ini. Musyawarah itu bagus, bertukar pikiran, bertanya kepada siapa yang kita anggap, ya, memiliki wawasan, ini baik, agar kita menghasilkan keputusan yang terbaik. Maka mereka pun berkumpul. Tsumma qala ba'dhum li ba'din, ma taquluna li rajuli idza ji'tumu. Kemudian sebagian di antara mereka mengatakan, apa nanti yang akan kalian katakan apabila kalian nanti menghadap kepada Najasyi? Qalu, maka kemudian ada yang mengatakan, naqulu wallahi ma alimna wa ma amarna bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ka'inun fi dhalika ma huwa ka'in. Kita demi Allah, kita akan sampaikan sebagaimana yang telah kita ilmui. Apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita sampaikan apapun akibatnya. Ya, seorang muslim itu harus yakin ketika mereka menyampaikan kebenaran, Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Intansurullah yansurkum. Ya, wa yatsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, menolong kebenaran, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki kalian. Ya. Maka ini kata mereka, Ya, kita akan sampaikan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Tidak kita tambah-tambahi, tidak kita kurang-kurangi. Falamma ja'uhu wa qad da'a an-Najasyi asakifatuhum wa nasyaru masahifahum haulahu liyas'alahum. Maka ketika kaum muslimin menghadap Najasyi, ternyata di istana Najasyi ini sudah sedia, sudah berkumpul para uskup-uskup. Demikian juga mereka membuka lembaran-lembaran kitab suci mereka untuk menanyai kaum muslimin. Ya, jadi Najasyi tidak sendiri, tapi dia dikelilingi oleh para uskup. Faqala, ya, maka kemudian An-Najasyi pun mengatakan kepada kaum muslimin, "Ma hadza dinul ladzi faraqtum fihi qaumakum?" Apa agama yang menyebabkan kalian memisahkan diri dari agama kaum kalian? Walam tadkhulu fi dini, tapi kalian juga tidak masuk ke dalam agamaku. Wala fi dini ahadin min hadhil umam. Demikian juga kalian tidak masuk ke dalam satu agama yang telah dipeluk oleh umat-umat ini. Ya, agama macam apa yang kalian peluk? Qalat fa kana alladhi kallamahu Ja'far ibn Abi Thalib. Dan ketika itu yang menjadi juru bicara kaum muslimin adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ja'far bin Abi Thalib. Faqala lahu. Maka kemudian Ja'far pun mengatakan kepada An-Najasyi. Tentunya dengan penerjemah ya, karena An-Najasyi memiliki bahasa yang berbeda dengan kaum muslimin. Ayuhal Malik. Wahai baginda raja. Ini perhatikan, beliau menggambarkan keadaan jahiliyah. Kunna qauman ahla jahiliyah. Kami dahulu adalah masyarakat jahiliyah. Na'budul asnam wa na'kulul maitah wa na'til fawahish. Kami menyembah berhala, kami makan bangkai, kami melakukan perbuatan fawahish, fawahish perbuatan zina. Wa naqta'ul arham, dan kami sering memutus tali silaturahim. Wa nusi'ul jiwar, demikian juga kami sering berbuat jelek kepada tetangga-tetangga kami. Ya'kulul qawi minnad dha'if, orang yang kuat di tengah-tengah kami akan menindas orang-orang yang lemah. Ini keadaan masyarakat jahiliyah. Fakunna ala dzalika hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna. Dan demikianlah kondisi kami sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah kami seorang rasul dari kaum kami sendiri. Na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Kami mengetahui nasab beliau. Beliau dari keturunan yang mulia. Kami mengetahui kejujuran beliau. Kami mengetahui amanat beliau dan penjagaan diri beliau. Fada'ana ilallahi ta'ala linwahidahu wa na'budahu wa nahla ama kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijara wal awthan. Kemudian dia mengajak kami untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian kami meninggalkan segala sesuatu yang kami sembah dan demikian juga yang disembah oleh bapak-bapak kami, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, berupa bebatuan dan berhala-berhala. Wa amara bisidqil hadis, dan dia memerintahkan kami untuk berkata jujur. Unduru barakallahu fikum, ini ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Maka seorang muslim tapi tidak mentauhidkan Allah, pada hakikatnya dia bukan pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajarannya Rasul yang paling inti adalah beribadah kepada Allah. Wa amara bisidqil hadis, dan dia memerintahkan kami untuk berkata jujur. Jujur ini adalah perintah agama. Maka kaum muslimin yang suka berdusta, suka bohong, suka menipu, ya, dia bukan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ada'il amanah, dia memerintahkan kami untuk menyampaikan amanah. Wa silaturahim, demikian juga menyambung tali silaturahim. Wa husnil jiwar, memperlakukan tetangga kami dengan baik. Wal kafi an maharim, melarang kami dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dima, ya, melarang kami untuk menumpahkan darah. Wa nahana anil fawahish wa qauliz zur, dan dia melarang kami dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan zina, demikian juga ucapan-ucapan yang penuh kedustaan. Wa akali malil yatim, dia melarang kami untuk makan harta anak yatim. Wa qadhil muhsanah, demikian juga melarang kami untuk menuduh wanita yang baik-baik berzina. wa amarana an na'budallaha wahdah la nusyriku bihi syai'a. Demikian juga dia memerintahkan kami untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa amarana bis-shalati waz-zakati was-siyam. Dia memerintahkan kami untuk salat, menunaikan zakat dan puasa. Ajaran Islam disampaikan dengan ringkas oleh Ja'far bin Abi Thalib. Tidak ada yang sembunyikan sama sekali. Kita bisa lihat indahnya ajaran Islam. Tauhidullah, berkata jujur, menunaikan amanah, menyambung silaturahim. Ada yang jelek ya? Ya, semua agama akan mengatakan ini adalah kebaikan. Ya, tidak sembarangan menuduh orang, tidak makan harta anak-anak yatim. Ya. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Ja'far? Faqala fa'addada 'alaihi umurul Islam wa shadaqnahu wa amanna bihi wa tabanahu ala ma ja'a bihi. Kemudian dia mengajarkan kepada kami Islam, kemudian kami membenarkan, kami beriman dan kami mengikutinya. Fa'abadnallaha wahdah. Kami beribadah kepada Allah semata, lam nusyrik bihi syai'a, dan kami pun tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haramna ma harama alaina wa ahlalna ma ahallalana. Kami pun mengharamkan apa yang dia haramkan dan kami pun halalkan apa yang nabi kami halalkan. Fa'ada alaina qaumuna fa'adzabuna fafatanuna an dinina liyarudduna ila ibadatil authan min ibadatillah. Maka kaum kami pun mulai menghukum kami, mengazab kami, memberikan musibah ujian kepada kami agar kami kembali kepada peribadahan kepada berhala. Ya, wa an nastahilla ma kunna nastahillu minal khaba'ith. Dan mereka ingin agar kami kembali menghalalkan apa yang dulu kami lakukan, ya, keburukan-keburukan yang kami lakukan. Walamma qaharuna wa zalamuna wa syaqu alaina wa halu bainana wa baina dinina kharajna ila baladika wa akhtarnaka ala man siwak. Ya, oleh karena mereka memaksa kami, menekan kami dan berusaha untuk menjauhkan kami dari agama kami, maka kami pun berhijrah ke negerimu wahai baginda raja. Ya, kami memilihmu daripada negeri-negeri atau penguasa-penguasa yang lain. Waraghibna fi jiwarika warajauna an la ala nudlam indaka ayyuhal malik. Wahai baginda, kami memilih engkau karena kami sangat berharap perlakuan baik darimu wahai baginda raja. Inilah apa yang terjadi pada diri kami. Tidak ada satupun kedustaan yang diucapkan oleh Ja'far. Maka apa yang dilakukan? Ya, qalat, kata Ummu Salamah, faqala lahu Najasyi, hal ma'aka mimma ja'a bihi anillahi min syai'. Apakah engkau bisa membacakan kepadaku sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian? Qalat, faqala lahu Ja'far, na'am. Maka Ja'far kemudian mengatakan, ada. Iya, saya akan bacakan kepadamu. Faqala lahu Najasyi, faqra'u alayya. Coba kamu bacakan apa yang difirmankan oleh Tuhanmu kepada kalian. Faqara alaihi sadran min kaf ha ya ayun sad. Maka kemudian Ja'far, ini menunjukkan kecerdasannya Ja'far. Ya, ketika Najasyi minta dibacakan satu ayat, ya, rangkaian ayat dari firman Allah yang diturunkan kepada kaum muslimin, beliau memilih surat Maryam. Kenapa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena dalam surat Maryam disebutkan sekian banyak tokoh yang diakui oleh orang-orang Nasrani. Yahya, Zakaria, Maryam, ya, Isa. Menunjukkan adanya kecocokan antara ajaran Islam dengan ajaran yang dianut oleh An-Najasyi. Maka kalau kita baca coba surat Maryam itu dari awal, di awal-awal surat Maryam, kita akan dapati, ya, menakjubkan sekali. Ketika baca, mendengar qori membaca kaf ha ya ain sad, itu sudah bergetar hati kita. Maka bayangkan yang membacanya adalah Ja'far, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, di hadapan para pembesar-pembesar Nasrani. Ya. Coba kita baca surat Maryam. Ya, kita pahami artinya kemudian kita putar. Kan bergetar hati kita. Maka dibacakanlah surat Maryam, permulaan surat Maryam di hadapan Najasyi dan para uskup.